Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi ahya wa amat. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, kembali kita bertemu pada pagi yang berbahagia ini dalam mengkaji ayat Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh yang berbahagia ini kita memasuki ayat 258 surat Al-Baqarah juz kedua yang bunyinya sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzi haja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk. Iza qala Ibrahim rabbiy alladzi yuhyi wa yumit. Qala ana uhyi wa umit. Qala Ibrahim fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Fabuhital ladzi kafar wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Adakah kamu tidak memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim tentang Allah, karena Allah telah memberikan kepada orang itu pemerintahan atau kekuasaan. Ketika Ibrahim mengatakan Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan, orang itu berkata, saya dapat menghidupkan dan mematikan. Ibrahim berkata, sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah dia dari barat. Lalu heran dan terdiamlah orang kafir itu, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Para pendengar rahimakumullah, ayat ini punya kaitan yang sangat erat dengan ayat yang sudah dibahas sebelumnya. Kalau dalam ayat terdahulu Allah Subhanahu wa taala memberikan kebebasan kepada seseorang untuk memilih agama yang disenanginya, walaupun Allah memberikan petunjuk bahwa orang-orang yang memegang agama Allah sajalah yang berpegang kepada tali agama yang kuat. Selain daripada itu, mereka tidak punya kekuatan keyakinan yang kokoh dan dapat menyelamatkan kehidupan mereka. Nah, di dalam ayat 258 ini, Allah menjelaskan tentang bagaimana bentuk toleransi, bentuk kebebasan berpendapat dan kebebasan untuk memilih siapa yang berhak untuk dijadikan Tuhan. Apakah Allah atau orang atau manusia atau sesembahan-sesembahan lainnya. Di dalam ayat 258 ini Allah menggambarkan bagaimana dialog terbuka yang terjadi antara Nabi Ibrahim dengan para golongan kufar yang mereka itu menganggap Tuhan mereka lah yang terbenar, atau bahkan mereka sendiri menganggap bahwasanya diri mereka lah yang berhak untuk dijadikan sebagai sesembahan. Dialog ini sangat menarik sekali karena Nabi Ibrahim menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka itu dengan jawaban yang rasional, dengan jawaban-jawaban logis yang sangat mudah untuk diterima akal dan menunjukkan bahwasanya memang Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Untuk itu marilah kita perhatikan kembali dialog yang terjadi antara Nabi Ibrahim dengan mereka. Ketika mereka menyatakan ketika Nabi Ibrahim mengatakan Tuhanku adalah yang menghidupkan dan mematikan. Kaum kufar mengatakan aku dapat menghidupkan dan juga mematikan. Nabi Ibrahim kembali mengatakan, seandainya memang itu kemampuanmu, maka tunjukkanlah kemampuan Tuhanku dapat mendatangkan matahari dari sebelah timur. Oleh karena itu, seandainya engkau memang pantas, kalau memang pantas disebut oleh Tuhan, datangkanlah matahari itu dari sebelah barat. Dan ternyata jawaban yang sangat tantangan yang sangat rasional ini tidak dapat dijawab oleh orang-orang kufar. Para pendengar rahimakumullah, demikianlah agama Islam itu, agama Hanif Nabi Ibrahim yang juga merupakan agama Islam, merupakan agama ilmu dan juga agama akal. Agama ilmu yaitu sejalan dengan pengetahuan dan peningkatan kemampuan keilmuan manusia, pada akhirnya mereka juga akan sampai kepada kebenaran bahwasanya memang agama Islam itu adalah merupakan agama yang sangat cocok untuk dijadikan sebagai pegangan di dalam kehidupan. Dan juga agama Islam adalah merupakan agama akal, karena agama Islam itu sangat cocok dengan fitrah atau insting manusia di dalam menjalankan kehidupan mereka. Para pendengar rahimakumullah, di dalam ayat 258 ini Allah mengatakan, membuka redaksinya dengan alam tara. Alam tara, A merupakan bentuk istifham yang berarti bukan adakah, sedangkan lam merupakan bentuk ijabi atau bentuk negatif yang merupakan artinya tidak. Kalau digabungkan, makna alam tara ini adalah bukankah engkau sudah melihat. Ini merupakan satu pernyataan yang sangat menarik sekali, karena pertanyaan ini ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang satu kejadian atau peristiwa yang jauh sekali terjadi sebelum pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu pada masa Nabi Ibrahim sallam. Rentang waktu yang sangat jauh berbeda ini diwujudkan oleh Allah dalam bentuk redaksi, tidakkah engkau melihat? Ya. Allah tidak mengatakan alam ta'lam, tidakkah engkau ketahui? Bukankah engkau mengetahui? Tidakkah engkau mengetahui? Tapi Allah mempergunakan alam tara, tidakkah engkau melihat, untuk menunjukkan bahwa ini merupakan satu hal yang harus diyakini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun beliau tidak melihat hal itu secara langsung. Ya. Karena apa? Karena semua sumber keterangan dan informasi ini berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang kebenarannya itu lebih daripada kebenaran yang bisa diyakini melalui penglihatan secara langsung. Ya. Oleh karena itu, Allah subhanahu wa ta'ala di sini mempergunakan redaksi alam tara, tidakkah engkau melihat, untuk menanamkan keyakinan yang kuat kepada Rasul bahwa kasus atau kejadian atau peristiwa yang terjadi pada masa-masa terdahulu itu adalah merupakan peristiwa yang benar terjadi, karena itu disampaikan melalui informasi dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, di dalam ayat ini, sebagaimana sudah dijelaskan tadi, bahwa ketika terjadi dialog antara Nabi Ibrahim, tidak disebutkan di sini siapa yang menjadi lawan Nabi Ibrahim di dalam perdebatan secara spesifik atau secara mendetail. Ya. Ini bertujuan untuk menjelaskan bahwa bentuk-bentuk perdebatan seperti ini tidak hanya terjadi pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam, akan tetapi mungkin terjadi pada masa-masa yang selanjutnya. Ya. Jadi di dalam Al-Quran, bentuk-bentuk pernyataan sejarah yang tidak dijelaskan secara mendetail itu bertujuan untuk memberikan keterangan bahwa peristiwa itu bisa lagi terjadi pada masa-masa yang akan datang. Lihatlah seperti ketika Al-Quran menceritakan tentang bagaimana kekufuran daripada istri Nabi Nuh dan juga Nabi Lut yang mengingkari tentang kebenaran ajaran agama dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tidak menceritakan nama-nama secara spesifik para istri-istri Nabi ini. Ini untuk menunjukkan bahwa nanti pada saat sekarang ini misalnya, bukan tidak mungkin ada istri-istri para ulama yang juga berbuat hal yang sama. Nah, jadi tidak ada keterangan-keterangan secara mendetail dengan tujuan bahwa tidak menutup kemungkinan kejadian yang sama akan terulang kembali pada masa-masa selanjutnya. Akan tetapi ketika Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang kisah Nabi Isa yang dilahirkan dari Siti Maryam, Allah mengatakan Isa bin Maryam. Allah langsung menasabkan Isa itu dengan Maryam untuk menunjukkan bahwa hal ini tidak akan lagi terjadi pada masa-masa yang akan datang, karena kelahiran Nabi Isa itu merupakan sebuah peristiwa yang khusus yang tidak akan terjadi pada masa-masa selanjutnya. Begitulah para pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada, keterangan singkat dari ayat 258 ini yang pada intinya merupakan dialog terbuka yang terjadi pada masa Nabi Ibrahim dengan melalui dengan para lawan bicaranya itu para kufar untuk membuktikan tentang eksistensi Allah Subhanahu wa taala dan juga untuk menunjukkan siapa yang pantas untuk disembah dengan melalui perdebatan dan jawaban-jawaban yang cukup rasional sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam dapat membungkam para lawan-lawan debatnya. Baiklah, di studio sudah hadir Ustaz Safia dan juga Ustaz Hanafi yang akan mengembangkan dialog kita pada hari ini. Silakan Ustaz. Terima kasih Ustaz Perdana. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini memberikan identifikasi bagi kita bahwasannya ketika Allah mengungkapkan alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk, ketika tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang mendebat Ibrahim mengenai Tuhannya karena Allah telah memberinya kerajaan kekuasaan. Ketika Ibrahim berkata, Tuhanku ialah menghidupkan dan mematikan. Di sini mengidentifikasi bahwasannya Allah Subhanahu wa taala, kita yang diberikan diberikan kekuasaan, diberikan ilmu pengetahuan, kemudian dikala ada orang ingin mengetahui bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala mendebat tentang eksistensi Allah dan sebagainya, apakah Allah itu Allah, dapat dikatakan Allah karena Allah itu enggak bisa dilihat, Tuhan kami bisa dilihat, kemudian mereka itu menggunakan kekuasaan. Kalau kita ini kita kaji ke belakang dan yang ada di daerah kita ini, Ustaz, ada Ustaz kejadian di Bahoro, Ustaz, ya, kejadian di Bahoro. Coba, kau punya Tuhan enggak? Ya, saya punya Tuhan, kata gitu kan. Kalau punya Tuhan, mintalah 10.000. Kemudian orang ini berkata, orang Islam ini, warga Bahoro ini, ya saya enggak punya. Ya, saya minta, bisa enggak 1 menit ini Tuhan kamu itu, Tuhan Allah kamu itu memberikan? Wah, enggak bisa ngasihkan 10.000 langsung. Coba kamu minta sama saya, minta sama Tuhan saya akan kasih 10.000. Langsung dikasih 10.000. Itu dalam satu sisi kita lihat perdebatan yang ada untuk menunjukkan kebenaran yang ada di dalam Islam. Terkadang kita itu nggak bisa menempatkan gitu. Hanya orang berpikiran individual tanpa berpikiran kepada saudaranya yang lain, sehingga kejadian-kejadian ini muncul. Orang itu mereka yang datang ingin berdebat untuk merasuki bahwasannya Islam itu agama yang tidak sempurna dan sebagainya. Pada sisi-sisi lain, ketika itu kita menjawab, siapa yang mampu memberikan Indomie langsung kepada, apakah Allah bisa mengasih Indomie langsung, blang gitu kan? Coba minta sama Tuhan kami kasih. Ini satu sisi yang kita kalah. Kalau ketika kita melihat bahwasannya Allah memberikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam kekuasaan, itu jangan kita lupakan. Allah itu memberikan Nabi Ibrahim kekuasaan. Kalau orang diberikan kekuasaan, berarti bantu dong orang yang lemah. Jadi tidak jadi nanti orang yang mendebat orang yang lemah itu saudara kita, ketika berhadapan dengan masalah-masalah yang demikian itu, mereka akan guyur, mereka akan lari daripada kebenaran yang ada. Nah, ini mungkin tambahan dari saya, Ustaz, ya. Iya. Ada hal yang menarik dari apa yang diceritakan Ustaz Safia tadi, bahwa sebenarnya perdebatan-perdebatan seperti ini itu sudah ada pada masa sejak dahulu kala, sejak para nabi memang sudah diturunkan, yaitu ketika orang-orang kafir meminta anzil alaina ma'idatan minas sama. Kalau memang betul Tuhanmu itu benar, wahai Isa, wahai Musa, turunkan kami hidangan yang tersedia dari langit. Ya. Ya, tapi itu pada masa nabi, dan nabi juga diberikan satu mukjizat sehingga akhirnya dengan rahmat Allah, dengan izin Allah, semua ini bisa terlaksana. Allah kemudian menurunkan hidangan dari langit. Tapi kalau seperti keterangan-keterangan yang tadi Ustaz Safir katakan, minta sama Tuhan 1.000, kalau memang dia berikan maka dia baru percaya itu Tuhan, itu kan sebenarnya mengecilkan posisi Tuhan gitu. Kita saja sebagai manusia di dalam kehidupan ini, kalau kita katakan kalau memang presiden itu ada, coba minta sama presiden untuk ngasih uang 1.000. Nah, sekarang ini presiden presiden ada di Jakarta, kita mau minta 1000 gitu. Ya, kalaupun memang dikasih, tapi toh bukan presiden yang langsung memberi. Kalau presiden ngasih 1000, itu kan namanya mengecilkan posisi presidennya kan. Pasti dia ngasih ya melalui para staf-stafnya. Nah, begitu juga lah di dalam kehidupan ini. Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya pemberi rezeki, sebagai satu-satunya yang maha berkuasa untuk menentukan segala sesuatu. Allah memberi itu memang merupakan pemberian mutlak dari Allah, akan tetapi melalui sarana-sarana dari manusia, misalnya dari orang lain. Ya, banyak orang miskin. Apakah mereka diberikan kecukupan rezeki itu langsung Allah memberikan berupa sandang, makan, pakaian, indomie, sebagainya? Tidak, tapi melalui orang-orang kaya. Jadi ya seperti ini. Jadi seperti inilah bentuk-bentuk atau gambaran daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga pernyataan-pernyataan seperti tadi itu bukan merupakan satu hal yang baru, akan tapi sudah ada sejak masa-masa dahulu. Iya, menarik sekali kajian kita pada hari ini, karena sebenarnya membicarakan tentang masalah teologi atau masalah tauhid yang merupakan pondasi utama dari agama Islam itu. Akan tetapi kunci yang sebenarnya daripada tauhid itu adalah bahwa di dalam tauhid itu ada ar-raja wal khauf, istilahnya itu adalah merupakan pondasi yang paling penting di dalam menguatkan keyakinan kita kepada Allah. Bila rasa raja, rasa pengharapan dan rasa khauf ini, rasa takut ini ada di dalam jiwa seorang muslim, maka selama itulah dia akan selalu berharap Allah Subhanahu wa taala akan memberikan apa yang diinginkannya. Dan juga selalu ada perasaan takut dan khawatir seandainya Allah Subhanahu wa taala menjebloskan dirinya ke dalam neraka. Ya, inilah sifat yang harus dipelihara di dalam nilai-nilai tauhid kita. Selalu ada rasa khauf dan raja, rasa takut dan rasa pengharapan kepada Allah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri mengatakan, seandainya di dalam jiwa seorang muslim itu ada rasa takut dan rasa pengharapan kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan apapun yang dipintanya, dan Allah akan melepaskan dari segala apapun yang ditakutkannya. Mudah-mudahan kita dapat menjadi seorang muslim sejati, memperkuat keyakinan kita dengan dua nilai pondasi tauhid ini, yaitu rasa takut dan rasa pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang semakin tinggi rasa takut kita kepada Allah, maka semakin dekat pula kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin tinggi rasa pengharapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan semakin giat dan selalu termotivasi untuk melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah, mungkin kajian kita hanya dapat kita cukupkan sampai di sini karena keterbatasan waktu kita. Insyaallah pada kali yang lain kita akan membahas ayat-ayat selanjutnya. Saya Ahmad Perdana Indra bersama saya tim Safir Al-Azhar, Ustaz Hanafi Ismet dan Ustaz Safian mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kesalahan di dalam apabila ada perkataan yang salah di dalam pertemuan kita pada kali ini. Kami tutup saja. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.